tentang adab seorang muslim kepada Allah, demikian pula dalam peribadatannya kepada Allah, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-A'raf ayat 31, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, yaitu perintahnya hendaknya kalian mengambil perhiasan kalian, menggunakan perhiasan kalian setiap kali kalian sholat. Kata Syekhul Islam rahimahullah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada seorang mukmin dalam sholat lebih dari sekedar menutup aurat, tetapi zina yang Allah sebutkan, perhiasan, pakaian terbaik yang dia punya guna menghadap Allah. Hingga disebutkan dari beberapa sahabat, Tamim Ad-Dari dan yang lain, sengaja mereka beli pakaian dengan harga mahal, 1000 dirham, khusus mereka gunakan untuk sholat. Setelah itu mereka lipat kembali dan mereka simpan. Kata Abdullah ibn Umar, Allahu ahaqqu an yutazayyana lahu minan nas. Allah lebih berhak untuk kita berhias baginya daripada manusia. Artinya jika untuk manusia saja kita berhias, jika menghadap tamu, jika mendatangi orang yang terhormat, punya kedudukan di dunia, kita gak ingin tampil apa adanya, menggunakan pakaian terbaik yang kita punya. Kalau itu manusia, kata Ibn Umar, Allah lebih berhak untuk kita berhias ketika menghadapnya. Ini adab di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim melarang seorang muslim untuk mengangkat pandangannya ke atas, untuk mengangkat pandangannya ke arah atas. Kata Syekhul Islam, ini menyalahi adab kepada Allah yang seharusnya khusyuk dan kesempurnaan adab orang itu menunduk pandangannya dalam sholat ke arah tempat sujudnya. Maka dilarang oleh Rasulullah menengadahkan mata ke atas karena itu menyalahi adab kepada Allah. Demikian pula dilarang dalam sholat ketika rukuk dan sujud untuk membaca ayat Quran. Ini juga dalam rangka beradab kepada Allah. Kata Syekhul Islam, karena posisi ruku dan begitu pula posisi sujud, posisi khafd, posisi di mana hamba itu menunduk ke arah bawah, dan dalam kondisi seperti itu tidaklah pantas baginya untuk membaca kalamullah, perkataan Allah yang sangat mulia. Pantasnya perkataan Allah itu dibaca dalam keadaan dia berdiri tegak. Makanya kemudian dilarang semua itu sebagai bentuk adab kepada Allah yang diajarkan di dalam syariat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab kepada sunnah ajaran beliau. Adab kepada Rasul dan ajaran beliau, kesimpulannya adalah menerima dengan sempurna apapun yang datang dari beliau, terikat untuk selalu taat kepada segala yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menerima dan mengimani kebenaran segala kabar berita yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menentangkan apa yang Rasul sampaikan, tidak dipertentangkan dengan akal, logika, pemikiran siapapun, tidak dipertentangkan pula dengan adat dan tradisi sesuatu yang telah ada. Nah, dia utamakan, dia dahulukan ajaran Rasul di atas segala-galanya. Itu adalah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ajaran-ajaran beliau. Di dalam Quran Al-Hujurat ayat pertama Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ayat ini artinya, kata Imam Mujahid, jangan kalian berkata sesuatu, berhukum dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengada-ngada. Sebagian ulama lain menafsirkan artinya, jangan kalian melakukan sesuatu sebelum ada perintah dari Rasulullah. Jangan kalian tinggalkan sesuatu karena meyakini itu haram, terlarang, sebelum ada larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada Rasulullah. Demikian pula agar mereka tidak mengangkat suara lebih dari suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu bisa menggugurkan amalan mereka. Di dalam Quran Allah sebutkan An-Nur 63, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sesama kalian satu dengan yang lain. Maknanya ada dua penafsiran di kalangan ulama. Yang pertama, jangan kalian jadikan panggilan Rasul seperti panggilan sesama kalian, artinya jangan panggil beliau dengan namanya seperti kalian memanggil sesama kalian. Ali, hey, Zaid, wahai Khalid. Maka jangan demikian kepada Rasulullah, wahai Muhammad, Muhammad. Dilarang oleh Rasul, dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Makna yang kedua, jangan jadikan panggilan Rasul seperti panggilan sesama kalian, artinya jangan samakan seperti panggilan di antara kalian. Kalau di antara kalian memanggil, kalian punya pilihan, terserah mau kalian penuhi panggilan itu atau tidak, boleh. Orang manggil tidak harus kalian penuhi. Kamu dipanggil Khalid sini misalnya, dia mau datang, dia gak mau datang, keputusan dia. Itu sesama kalian, jangan samakan dengan panggilan Rasul. Kalau Rasul yang memanggil kalian, wajib bagi kalian untuk mentaatinya. Kalau itu larangan Allah untuk mukmin menyamakan panggilan Rasul dengan panggilan sama seperti di antara mereka, mengangkat suara di atas suara Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilarang. Itu sudah terlarang, kata Imam Ibnu Qayyim, apalagi ketika seseorang yang dia angkat bukan suaranya tetapi pendapatnya. atau pendapat orang, dia angkat lebih dari sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih mengutamakan buah dari hasil pemikiran manusia lebih dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu larangannya lebih besar, dan hal itu menunjukkan sangat tidak beradabnya seseorang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian adab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum seperti tadi adalah dengan seorang mukmin tidak mendahulukan apapun di atas ajaran Rasulullah, menerima totalitas segala yang dari Rasul, terikat untuk selalu taat pada beliau, membenarkan iman terhadap segala kabar yang beliau sampaikan, tidak mempertentangkan itu dengan apapun yang selain dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, adab seorang muslim kepada orang lain, pada sesamanya. Maka ini disesuaikan dengan martabat orang, karena manusia berbeda tentunya martabatnya antara yang satu dengan yang lainnya, enggak sama. Yang satu martabatnya lebih tinggi dari yang lain, yang satu lebih wajib untuk kita beradab padanya dibanding yang lain. Maka bersama kedua orang tua ada adab kepada mereka, bahkan kepada ibu adab yang lebih daripada adab kepada seorang bapak. Martabatnya tidak sama. Demikian pula kepada segenap manusia yang ada, kepada pemimpin pemerintah ada adab yang harus dijaga kepada mereka. Demikian pula adab kepada tamu, adab kepada keluarga yang di rumah. Yang jelas dalam setiap aktivitas dan aspek kehidupan manusia ada adab yang mengatur dan membimbing dia. Adab dalam makan, adab dalam minum, adab dalam tidur, bahkan dalam BAB, semuanya ada adab yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk berbicara ada adab, untuk diam juga ada adabnya, semuanya. Maka adab pertanda kebahagiaan seorang hamba. Dengan adab dia akan mendapatkan falah, menjadi orang muflih. Falah an-nail min kulli matlub atau min kulli marghub. Ulama sebutkan yang namanya falah muflihun itu orang yang mendapati segala kebaikan yang dia inginkan, dunia maupun kebaikan akhirat, semuanya. Wan najat min kulli marhub, dan dia selamat dari segala yang dia takuti, yang tidak dia senangi, kejelekan dunia maupun akhirat. Itulah falah. Akan dia dapati itu jika dia menjaga adab. Sebaliknya pun kurangnya adab, bahkan tidak beradab, pertanda celakanya hamba itu dan kehancuran baginya di dunianya serta akhiratnya kelak. Dengan demikian kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat hanya bisa dicapai dengan adab. Tidak ada sesuatu yang bisa dengannya seorang muslim mengumpulkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat seperti adab ini. Enggak ada. Mencakup adab kepada Allah, adab kepada Rasul, dan adab kepada sesama. Demikian pula, tidaklah terlewatkan kebaikan dunia dan akhirat seperti ketika seorang hamba melewatkan adab paling merugikan dia dari kebaikan dunia dan akhirat ketika dia tidak beradab. Di dalam sunnah, di hadis Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis panjang. Lihatlah bagaimana adab kepada kedua orang tua yang menyelamatkan tiga orang yang terkurung dalam goa. Mulut goa tertutup dengan batu besar yang tidak bisa mereka geser. Mereka tawasul. Iya. Hadis ma'ruf. Salah satu dari mereka bertiga yang dia sebutkan dalam tawasulnya kepada Allah dengan amalan solehnya dulu. Dia punya orang tua yang sudah tua, senja. Dan kebiasaan dia, sore dia peras susu, dia berikan ke orang tuanya, selesai, kenyang, baru dia berikan ke anak istrinya. Sampai pada suatu ketika, dia datang, kedua orang tuanya sudah tidur. Dia mau bangunkan, tidak mau, karena mengganggu istirahat mereka. Adab kepada orang tuanya. Tetapi dia juga gak mau susu itu diberikan kepada anak dan istrinya sebelum orang tuanya juga menjaga adab kepada orang tuanya. Anaknya teriak-teriak, menangis-nangis, kelaparan, tetap dia pertahankan. Sampai besok hari orang tuanya bangun, baru susu itu diberikan kepada mereka, baru kepada keluarganya. Kata dia, ya Allah, kalau itu ikhlas karenamu, amalan soleh, selamatkan kami dari goa ini. Maka bergeser itu batu. Yang lain pun menyebutkan tawassul dengan amal solehnya. Sampai mereka selamat keluar. Asyahid, lihat adab ketika dijaga. Adab akhlak ketika dilakukan, bagaimana menyelamatkan orangnya, mendatangkan baginya kebaikan dunia. Sebaliknya ketika adab pula tidak dijaga, mendatangkan kejelekan, terlewatkan kebaikan dunia dan akhirat darinya. Lihat pula kasus kisah Juraij Ar-Rahib, hadis juga di Bukhari Muslim. Ketika dia sholat sunnah, dipanggil ibunya, Juraij. Dia berpikir, kif, aku teruskan sholatku atau aku penuhi panggilan ibuku, sholatku. Panggil lagi oleh ibunya. Kembali dia bertanya-tanya, sholatku atau ibuku. Dia pilih sholat. Sampai tiga kali ibunya kesal dan mendoakan kejelekan bagi Juraij. Disebutkan ulama, maknanya bahwa ibunya ketika itu dalam keadaan resah, sedih, ingin bercengkrama dengan anaknya, ngobrol ini itu agar terhibur. Tetapi enggak digubris oleh anaknya Juraij, lebih mementingkan sholatnya. Sakit hati sang ibu, enggak beradab kepada orang tuanya. Apa yang menimpa Juraij? Difitnah, melakukan zina dengan seorang wanita, sehingga dihancurkan tempat ibadahnya oleh Bani Israel. Ila akhiril kisah. Asyahid, lihat. Karena adab yang tidak dijaga, mendatangkan malapetaka, kejelekan bagi orangnya. Tadi kisah yang pertama, karena adab pula. Dan kisahnya keduanya berkaitan dengan orang tua. Karena ada pula dia terselamatkan dari kesulitan dan malapetaka di goa, terkurung. Karena adab. Yang satu selamat, karena ada pula yang satu celaka. Adab kepada orang lain. Demikian pula kisah lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bagaimana Auf Ibnu Malik diharamkan dari salap, setelah itu diberikan padanya. Auf Ibnu Malik ketika itu berperang bersama Khalid Ibn al-Walid sebagai amirnya, panglima perangnya. Maka ketika itu seorang dari Himyar berhasil membunuh musuh. Dan di dalam sunnah disebutkan, man kutila lahu qatil falahu salabu. Yang membunuh musuh sendirian dalam perang, maka dia berhak mengambil salapnya. Salap itu segala yang ada pada musuh itu tadi, orang kafir itu. Misalnya, kalau zaman sekarang misalnya, kamu cegat dia dalam keadaan dia naik motor misalnya. Kemudian kelahi, duel dengan kamu sampai dia mati. Ya sudah. Kamu berhak mendapatkan segala yang ada di orang kafir ini. Kamu dapati di pakaiannya misalnya ada dompet uangnya 100 juta misalnya. Bagi kamu. Motornya untuk kamu. Mungkin di motor itu ada perbekalan lain, ini itu, semuanya untuk kamu. Bukan ghanimah. Bukan ghanimah artinya bukan dikembalikan ke imam untuk kemudian dibagikan ke muslimin secara umum, lah. Dia yang membunuhnya yang berhak mendapati itu. Ketika itu terjadi demikian, sempat oleh Khalid Ibn al-Walid ditahan, gak dikasihkan. Ketika ditanya, kata Khalid, aku mengambil terlalu banyak ya Rasulullah. Ijtihad Khalid radhiyallahu anhu ketika itu, aku melihat terlalu banyak ya Rasulullah. Salapnya yang dia dapat itu terlalu gede, terlalu banyak. Maka diambil oleh Khalid. Diadukan itu kepada Rasul, kata Rasulullah, wahai Khalid, berikan itu hak dia, berikan dia yang membunuh. Setelah diberikan kepada oleh Khalid, diberikan Auf Ibnu Malik mengucapkan sesuatu yang kurang adabnya kepada Khalid sebagai pemimpin dalam peperangan itu. Nah, ini seperti menjatuhkan Khalid. Bukankah Rasul SAW sudah memutuskan bahwa salap itu untuk yang membunuhnya? Di mana kamu wahai Khalid, dicela seperti itu, kurang lebih maknanya. Mendengar itu Rasulullah marah. Karena seharusnya seorang bawahan beradab kepada atasannya. kepada amirnya. Maka Rasulullah pun katakan, La tu'tihi ya Khalid, la tu'tihi ya Khalid, wahai Khalid jangan berikan. Wahai Khalid jangan berikan. Salap itu padanya jangan berikan. Lalu beliau katakan, Hal antum tarikuna li umara'i. Tidakkah kalian membiarkan para amir-amirku? Yani tidakkah kalian menghormati, beradab kepada pemimpin-pemimpin ini, termasuk pemimpin perang? Kenapa kalian tidak beradab padanya? Marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Muhim, hasil dari kisah ini bahwa karena kurang adabnya Auf bin Malik kepada Khalid mengakibatkan haramnya atau diharamkannya salap yang telah didapati, nggak diberikan padanya balasan seperti tadi, karena tidak adab terlewat darinya kebaikan dunia dan akhirat. Demikian pula kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika sholat ngimami Abu Bakar, di tengah sholat ternyata Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, beliau sakit, ikut sholat, mendapati itu Abu Bakar mundur dan mempersilakan Rasul untuk menggantikan posisinya sebagai imam. Alhamdulillah kisahnya, kemudian Rasulullah mengimami seusai sholat. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, wahai Siddiq, apa yang menghalangi kamu untuk tetap di tempatmu tadi? Kenapa harus mundur? Maka kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, tidaklah pantas bagi seorang As-Siddiq berdiri di hadapan seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami. Dari kisah ini para ulama sebutkan, lihatlah adab Abu Bakar kepada Rasulullah. Bagaimana langkah mundur Abu Bakar ketika itu, karena adab beliau mundur. Karena mundurnya itulah Abu Bakar menjadi orang terdepan di umat ini setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disepakati, dibaiat oleh para sahabat, menjadi orang nomor satu di umat ini setelah Rasulullah meninggal. Terdepan beliau, termaju. Karena langkah mundurnya dalam rangka beradab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pentingnya adab dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim dan muslimah. Menjaga adab, dengannya itu pertanda kebahagiaan dia di dunia dan akhirat. Dan dengan terlewatkannya adab, maka terlewatlah darinya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dalam Kitabul Adab, kita akan pelajari kitab atau Babul Adab dari kitab Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Babul Adab dalam hal ini, dalam kitab beliau akan sebutkan tentang adab. Yang kedua tentang bir wasilah, perbuatan baik, berbakti dan menyambung hubungan baik. Yang ketiga tentang zuhud dan wara', keutamaan itu. Yang keempat terhib, larangan dan ancaman dari akhlak yang jelek. Yang kelima terhib, anjuran dan perintah untuk berakhlak yang mulia. Dan yang terakhir tentang zikir dan macam-macam doa. Kitab atau Babul Adab, hadis pertama dibawakan oleh Hafidz rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah Rasulullah sebutkan hakul muslim alal muslim sit, hak muslim atas muslim yang lain 6. Idza laqitahu fasallim alaih, jika kamu berjumpa dengannya beri dia salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, jika dia panggil undang kamu penuhi panggilannya. Wa idza stansahaka fansah lahu, jika dia minta kamu nasihat maka nasihatilah. Wa idza atassa fahamidallah fashammit, jika dia bersin mengucapkan alhamdulillah maka doakan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, jika dia sakit jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu, jika dia mati maka antarkanlah jenazahnya. Rawahu Muslim. Hadis demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau. Hadis ini hadis yang mulia, hadis yang agung, membicarakan tentang hak-hak seorang muslim. Dan perlu diketahui hak seorang muslim atas muslim yang lain banyak. Hanya saja ada di antara hak-hak itu yang wajib, ada pula di antara hak-hak itu yang mustahab, hak yang sunnah untuk ditunaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hak dari sekian banyak hak karena pentingnya beberapa hak-hak tersebut untuk lebih diperhatikan oleh seorang muslim. Antara lain 6 hak yang beliau sabdakan dalam hadis Abu Hurairah ini. Hak yang pertama yang Rasul sebutkan, idza laqitahu fasallim alaih, jika kamu bertemu dengannya maka berilah salam kepadanya. Ada 2 perkara terkait salam ini. Yang pertama, memulai mengucapkan salam. Dan ini dari apa yang Rasul sebutkan, idza laqitahu, jika kamu bertemu dengannya, fasallim alaih, ucapkan, berikan salam padanya. Dan yang kedua, menjawab salam seorang muslim. Menjawab salam seorang muslim yang telah memberikan salam pada kita. Adapun yang pertama, memulai salam, maka adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah agar itu dari yang lebih muda kepada yang lebih tua, dari yang berjalan kepada yang duduk, dari yang berkendara kepada yang berjalan. Demikian kata para ulama, untuk mematahkan panggilan kibir pada jiwa manusia, sehingga semakin orang itu punya kelebihan atas yang lain, semakin dia diperintahkan untuk memulai salam agar tidak sombong dia. Yang berjalan karena itu lebih tinggi posisinya dari yang duduk, maka dia yang diperintah memberi salam kepada yang duduk. Yang berkendara lebih nikmat daripada yang berjalan, dia yang disuruh memberi salam. Agar orang tidak berkata, saya ini orang kaya, punya kendaraan, itu orang miskin, jalan kaki. Biar dia yang ngasih salam. Takabur. Ini yang ingin dipatahkan. Agar tidak dibawa oleh syaitan kepada kibir, kesombongan. Dalam perkara salam pula, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sekian keutamaan salam yang hanya dimiliki oleh salam. Keutamaan ketika seseorang itu menyebarkan salam, menyampaikan salam kepada orang lain, antara lain yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "La tadkhulunal jannah hatta tu'minu." Tidak akan kalian masuk jannah sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan tidak akan kalian beriman sampai kalian saling mencintai. "Ala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum." Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain. Dengan menyebarkan salam pertanda ada cinta di antara mukminin. Dengan adanya cinta itu pertanda mereka beriman, dan dengan iman itu mereka akan masuk jannah. Salam menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Salam pula, dengannya seorang mukmin akan selamat, mendapat keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhiratnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari Bara' radhiyallahu anhu, Rasulullah sebutkan, "Afsus salam taslamu." Sebarkanlah salam, dengan itu kalian akan selamat sejahtera di dunia dan akhirat. Kalian akan mendapat keselamatan dengan memberikan salam. Bahkan dengan salam pula mereka akan mendapatkan tingginya derajat kemuliaan. Dalam riwayat Tabrani dari hadis Abu Darda, Rasulullah sebutkan, "Afsus salam kai ta'lu." Sebarkanlah salam agar kalian mendapatkan ulu, tinggi, mulia. Yang itu dambaan setiap orang, cita-cita setiap muslim. Kadang melakukan untuknya perkara yang haram sekalipun. Sementara Rasul telah tawarkan padanya yang jauh lebih mudah, salam. Itu akan mengangkat dan memuliakan kalian. Bukan dengan cara-cara yang bid'ah, cara yang sesat dalam meraih kesejahteraan dan kemuliaan bagi muslimin. Salam pula ketika ditanya beliau di dalam hadis Tabrani juga, "Dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Dullani ala amalin yudkhilni al jannah. Ajarkan padaku amalan yang dengannya aku akan masuk surga. "Qala in min mujibatil maghfirah badlus salam wa husnul kalam." Maka jawab beliau, "Sungguhnya yang mewajibkan ampunan dari Allah," artinya kalian akan mendapat ampunan darinya, "adalah menyebarkan salam di antara kalian dan berbicara dengan baik pula. Hal itu akan mendatangkan ampunan Allah dan dengannya kalian menjadi orang-orang terbaik." Dalam salam pula beliau sebutkan, "A'jazun nas man ajiza fi doa." Orang paling lemah, yang paling lemah dalam doa. Nggak mau dia berdoa, tidak tekad. Niatnya, kalbunya, mamang. "Wa abkhalun nas man bakhila bisalam." Dan orang paling pelit adalah yang paling pelit dalam menyampaikan salam, dalam mengucapkan salam. Itu orang yang paling bakhil, paling pelit. Oleh sebab itu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau juga sebutkan dalam hadis Abu Umamah di Abu Dawud dan yang lain, Inna awlan nasi billah man bada'ahum bisalam. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling utama adalah yang paling pertama memberikan salam kepada saudaranya. Tidak menunggu diberi salam. Dia yang memulai memberikan salam kepada mereka. Menunjukkan orangnya sangat dicintai Allah. Dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian keutamaan-keutamaan besar salam. Yang ini tidak dimiliki oleh bentuk-bentuk penghormatan yang lain. Nggak ada. Walaupun itu bentuk penghormatan, na'am. Itu bentuk penghormatan. Tetapi untuk mendapatkan keutamaan besar seperti ini semua, tidak akan dimiliki. Tidak akan ada jaminan itu, keutamaan ini pada ucapan kula nuwun, nuwun sewu, selamat pagi dan yang selainnya. Semua itu tidak menunjukkan iman, tidak mengantarkan ke surga, tidak membuat kalian selamat sejahtera dunia akhirat, tidak menambah ketinggian martabat dan derajat kalian dunia akhirat, tidak menumbuhkan rasa cinta di antara kalian. Yang Rasulullah sebutkan semua itu tentang salam, keutamaannya. Bahkan selain salam pun tidak menunjukkan kedekatan seorang hamba kepada Allah. Betapa mulianya dia di sisi Allah. Lah, itu hanya untuk salam. Hak seorang muslim jika bertemu dengan saudaranya muslim yang lain untuk memberi salam padanya. Jika bertemu, ini lebih luas dari sekedar pertemuan dari jarak jauh atau waktu yang lama. Tidak hanya ketika apa? Tidak hanya ketika kamu pisah lama, berapa hari, berapa minggu, bulan enggak ketemu, baru ketika ketemu kamu kasih salam. Tidak hanya itu. Tidak hanya pula ketika kamu terpisahkan oleh tempat, misalnya dia di mana, di Solo, kamu di Jakarta, bertemu kemudian memberikan salam. Tidak hanya itu, bahkan keumuman luki. Keumuman apa yang Rasulullah katakan, idza laqitahu, jika kamu bertemu, berjumpa. Walaupun itu dalam tempo yang sangat pendek dan tempat yang sangat sempit. Kata Anas Ibnu Malik, kami para sahabat berjalan berduaan, kemudian dipisahkan oleh pohon atau batu besar, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri, ketemu lagi ntar kan di situ. Kalau mau di waktu berapa detik, bahkan mungkin berapa second, pohon berapa sih besarnya? Mereka terpisahkan karena pohon, yang sahabat yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Setelah di sini kan akan bertemu lagi. Ketika mereka bertemu, saling mengucapkan salam. Assalamualaikum. Karena itu masuk dalam keumuman yang Rasulullah sebutkan, idza laqitahu. Jika kamu bertemu dan dia bertemu dengan sahabatnya lagi. Begitu besar keutamaan salam, hingga Ibnu Umar, Abu Hurairah, perawi hadis, sengaja ke pasar, tidak ada tujuan lain kecuali untuk menyebarkan salam kepada muslimin, atau mereka diberi salam untuk mereka jawab. Gak ada niat jual beli, gak ada niat dagang, wala apa. Cuma menyebarkan salam di kalangan muslimin. Disebutkan oleh Amr ibn al-As atau Sa'ad ibn Abi Waqqas bahwa ada tiga perkara yang dengannya orang itu sempurna imannya. Yang pertama, Al-infaq minal iqtar. Berinfak dalam keadaan kamu miskin. Dalam keadaan kamu sendiri butuh dengan uang itu. Yang kedua kata beliau, al-insaf min nafsik. Kamu insaf pada dirimu sendiri. Objektif. Kamu salah, kamu katakan saya salah, saya rujuk, saya menyalahi ayat ini, hadis ini yang benar demikian, maka saya katakan kemarin itu misalnya saya keliru, saya salah, saya cabut omongan itu. Dan yang ketiga kata beliau, badlus salam lil alam. Kamu sebarkan salam kepada alam, artinya kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Maknanya tidaklah melakukan itu kecuali mukmin. Kalau bukan karena iman, siapa yang mau melakukan? Infak dikala orang butuh, buru-buru mau dikasihkan orang. Saya sendiri kedodoran. Untuk saya sendiri sangat-sangat butuh dengan uang itu. Kalau bukan karena dorongan iman, gak akan uang itu dibelanjakan, diinfakkan ke orang lain. Yang kedua, insaf kepada dirinya sendiri. Siapa mau lakukan gengsi untuk menyatakan saya salah, saya keliru, yang hak demikian, saya rujuk. Kalau bukan karena iman, gak akan orang melakukan itu. Harga diri. Hanya iman. Yang ketiga, memberikan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Tidak dikhususkan salam itu hanya kepada orang yang kamu kenal. Hatta kepada yang tidak kamu kenal, zahirnya muslim dia. Kamu ucapkan salam padanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makanya para ulama sebutkan dari adab yang jelek, yang gak baik, biasanya dilakukan oleh sebagian orang, ya sadari atau tidak. Dalam bab ini sama, mengkhususkan salam hanya kepada orang-orang yang dia kenal. Demikian pula memberikan perhatian hanya kepada orang yang dia kenal. Misalnya begini, kamu bertemu dengan teman kamu, ikhwan yang kamu kenal, kenal baik. Bersama ikhwan kamu ini, dia bawa teman lain yang kamu gak kenal. Kemudian perhatian kamu hanya tercurahkan kepada orang yang kamu kenal ini. Entah itu karena urusan bisnis misalnya, jual atau apalah alhasil. Atau mungkin dia sedang bertamu ke rumah kamu. Pertanyaan kamu, obrolan kamu hanya terfokus ke teman ini yang kamu kenal. Bagaimana di sana, anu, gini. Ini seperti kamu anggap seperti patung temannya. Walah kamu ajak ngomong. Walau kamu tanya, oke, bekhair, baik kamu, dari mana? Paling tidak pertanyaan sekian kali. Sesekali kamu ajak ngobrol, kamu libatkan dalam pembicaraan. Sehingga dia merasa dihormati, adab. Seringnya orang kemudian menyampingkan. Merasa gak ada perlunya dengan orang ini, dan memang gak ada perlunya. Kemudian sudah gak dianggap. Ya sudah dia ngobrol, dia bicara kepada yang dia kenal ini saja. Selesai-selesai kemudian, ayo assalamualaikum. Tersinggung, sakit hati orang ini. Gak baik, gak adab. Cara seperti itu. Apa? Yang mereka sebutkan tahmish. Menyampingkan atau menyepelekan orang lain yang gak kamu kenal, yang kamu gak ada urusan dengan dia. Gak baik, gak benar seperti itu. Salam. Terkait dengan salam pula, di dalam hadis seperti yang Rasulullah sebutkan, hakul muslim. Itu hak muslim atas muslim yang lain. Maka keluar dari ini pihak non muslim. Tidak berhak dia untuk diberi salam. La tabda'ul yahud wa nasara bisalam. Makanya Rasulullah katakan, jangan kalian memulai memberikan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Karena mereka bukan orang yang pantas untuk diberi salam. Salam itu penghormatan. dan mereka bukan orang yang pantas untuk dihormati. Penghormatan hanya untuk kepada sesama muslimin, mukminin. Kecuali kalau dia yang memberikan salam atau dia yang memulai, maka dijawab wa'alaikum. Demikian pula para ulama sebutkan jika dia memberi penghormatan selain salam, ya dijawab. Tapi biar dia yang memulai, jangan kamu. Jangan kamu sebagai seorang muslim. Kalau dia memulai memberi penghormatan, ya balas dengan yang sama. Misalnya dia menyapa kamu selamat pagi, ya kamu jawab selamat pagi. Mari misalnya, ya kamu jawab mari. Nah, dia memberi penghormatan, itu kan penghormatan. Ya dijawab dengan penghormatan yang sama. Fahayu bi ahsana minha aw rudduha, kata Allah dalam Quran An-Nisa. Balas dengan yang lebih baik atau yang sama dengan penghormatan yang dia berikan. Kalau itu salam dilarang kepada kafir, lebih terlarang lagi, lebih tercela lagi kalau seseorang itu bertanya tentang keadaannya. Kata Imam Ahmad, hada akhbath atau hada asyad. Itu jauh lebih parah. Salam saja kamu gak boleh memulai assalamualaikum kepada Yahudi, Nasrani atau orang kafir. Apalagi tanya keadaannya, kaif halak, gimana keadaannya pak, sehat, baik. Itu jauh lebih parah kata Imam Ahmad dari sekedar salam. Apa urusan kamu tanya keadaan dia sehat atau modar? Oh, dia jadi orang baik, dia mau mati, mau apa, tahu gak? Gak boleh menanyakan keadaan dia. Apa urusanmu? Kalau dia sehat, kamu senang. Demikian yang pertama yang Rasul SAW sebutkan, hak seorang muslim atas muslim yang lain. Idza laqitahu fasallim alaihi, jika kamu bertemu dengannya, maka berikan salam kepadanya. Dan itu tadi tentang keutamaan salam. Anjuran untuk orang yang pertama memberikan salam kepada saudaranya, dan bahwa itu hak hanya di antara muslimin, tidak dikhususkan antara muslim yang satu dari muslim yang lain, tapi lil alam, seperti kata Amr bin al-As atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Selain itu pula terkait perkara salam ini pula, para ulama sebutkan hendaknya itu yang menjadi permulaan penghormatan seorang muslim kepada saudaranya. Karena yang Rasulullah sebutkan, jika kamu bertemu, apa yang kamu ucapkan? Salim alaih, salam, ucapkan salam padanya. Seperti disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, merupakan suatu kesalahan yang perlu diluruskan. Sebagian orang awal dia bertemu dengan saudaranya, yang dia ucapkan bukan salam tapi yang lain, misalnya ahlan wa sahlan kalau dalam bahasa Arab, bekhair, baru nanti dia assalamualaikum. Salah. Yang Rasul katakan, idza laqitahu, jika kamu bertemu dengannya, salam. Pertama dan yang awal kamu ucapkan padanya, berikan salam, assalamualaikum. Baru nanti yang lain kamu tanya bagaimana keadaanmu, bagaimana ini. Demikian pula ungkapan-ungkapan lain, penghormatan lain selain yang tadi, selain ahlan wa sahlan. Yang jelas selain salam. Boleh, tapi nanti setelah salam, salam dulu. Awal kamu bertemu salam, assalamualaikum, baru setelah itu kamu katakan yang lain. Dos pundi, kabare, lujeng, sehat, walafiat. Nanti setelah salam. Itu beberapa pembahasan yang para ulama sebutkan terkait hak pertama seorang muslim atas muslim yang lain dari 6 hak mereka. Lanjutannya insyaallah pada pertemuan berikutnya karena waktu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Ulang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.